Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا saudara-saudaraku رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan-kenikmatannya yang zahirah maupun yang batinah, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang bermajlis di majlis ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa dhakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, melainkan akan Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka rahmatnya atau ketenangan, dan akan Allah Subhanahu wa taala selimuti mereka dengan rasa rahmat, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluk-makhluknya, yaitu para malaikat yang ada di langit sana. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang agung dari sahabat yang mulia Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana Al-Irbad Ibnu Sariyah menceritakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Pada suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam pernah memberikan wejangannya kepada kita dengan wejangan yang sangat mengena, sehingga hati-hati kami pun bergetar dan mata-mata kami pun meneteskan air mata. Ka'annaha mau'izatu muwaddi, seakan-akan nasihat atau wejangan itu adalah wejangan yang disampaikan oleh seorang yang akan berpisah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum tatkala mereka begitu tersentuh dengan nasihat tersebut, mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Ya Rasulullah, seakan-akan wejangan yang kau sampaikan ini adalah wejangan dari seorang yang akan berpisah. Maka berikanlah kepada kami wasiatmu. Apa yang kamu wasiatkan kepada kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka an-Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat kepada para sahabat dan menjadi wasiat juga untuk kita sebagai umatnya. Alaikum bitaqwallah. Wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat-tha'ah, dan senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang menjadi amir, yang menjadi pemimpin, menjadi penguasa di tengah-tengah kalian adalah seorang hamba sahaya, abd, budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan mendapati banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para al khulafa'ur rasyidun al mahdiyun. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit daripada wasiat tentang takwa, di mana wasiat inilah wasiat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya, dikarenakan pentingnya perkara takwa untuk kebaikan dunia dan akhirat seorang muslim. Kemudian yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, adalah wasiat yang agung, yaitu wasiat untuk as-sam'u wa ta'ah, senantiasa mendengar dan taat kepada para penguasa. Di mana ini adalah salah satu prinsip utama dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang senantiasa didakwahkan semenjak masa Nabi alaihi salatu wassalam, dan terus-terus didakwahkan turun-temurun sampai yaumul qiyamah. Selama ada di muka bumi ini ahlus sunnah wal jamaah, maka dia akan mendakwahkan prinsip ini. Walaupun banyak orang yang tidak suka, walaupun banyak orang yang menentangnya, tapi ahlus sunnah wal jamaah meyakini prinsip as-sam'u wa ta'ah adalah prinsip-prinsip dasar yang terus diturun-temurunkan oleh para ulama rahimahumullah. Tidak mungkin atau jarang sekali kita dapati satu kitab yang membahas tentang masalah akidah, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan ulama al-mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu sampai masa sekarang, melainkan mereka pasti akan menyebutkan terkait dengan prinsip ini. Setelah mereka menyebutkan prinsip-prinsip tentang kewajiban seorang itu dalam beragama, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menyebutkan tentang salah satu prinsip juga yang mendasar, yaitu prinsip as-sam'u wa ta'ah al-Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah. Menyebutkan prinsip as-sam'u wa ta'ah di urutan kedua dari prinsip-prinsip yang beliau sebutkan. Al-Imam Al-Lalikai, Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam As-Sabuni, dan yang lainnya dari ulama-ulama ahlus sunnah. Tatkala mereka menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, bahkan mereka berikan judul kitab tersebut sebagai kitab prinsip, kitab akidah, kitab usul ahli sunnah wal jamaah, pasti akan disebutkan perkara ini. Kenapa? Karena begitu pentingnya perkara ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan cukuplah untuk menunjukkan akan betapa pentingnya perkara as-sam'u wa ta'ah, Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan wasiat tersebut, ya, wasiat untuk melakukan as-sam'u wa ta'ah di urutan kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semua untuk bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Membahas tentang perkara ini tentu menjadi perkara yang menarik dan menjadi perkara yang sangat-sangat penting. Dan barakallahu fikum, pembahasan ini tentunya bila mana ingin disampaikan banyak jawanibnya, sisi-sisinya, maka memerlukan waktu yang tidak sedikit. Banyak kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah ini, bagaimana rincian-rincian terkait dengan as-sam'u wa ta'ah. Namun di majlis kali ini, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ana ingin membacakan secara ringkas kepada antum semuanya sebagai ta'liman lil jahil wa tanbihan lil ghafil, sebagai pelajaran kepada orang yang belum paham hukum, dan sebagai pengingat untuk orang yang lalai, yaitu kitab muamalatul hukam fi dhawil kitabi was sunnah, bermuamalah kepada para penguasa di bawah naungan Alkitab was sunnah, di mana beberapa pembahasan kitab ini juga beberapa tahun yang lalu sudah pernah saya sampaikan di masjid. Namun tidak mengapa untuk kita kembali sampaikan karena ada kaitannya dengan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah muqaddimah yang penulis sampaikan, yaitu Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjis bin Nasir Al-Abdul Karim. Akan kita bacakan sedikit ya secara ringkas untuk memberikan kepada kita gambaran bahwasanya perkara asam wa ta'ah bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil, tapi ini perkara yang begitu penting yang sangat-sangat diperhatikan oleh para salaf rahimahumullah, para pendahulu kita, para imam-imam kita rahimahumullahu taala, sebagai bentuk pengambilan hukum dari dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjis Al-Abdul Karim, beliau menyampaikan dalam kitab ini mukaddimah yang sangat bagus. Beliau katakan, fa innas sam'a wa tha'ata li wulati amril muslimin aslun min usulil aqidati as-salafiyah. Sesungguhnya perkara mendengar dan taat kepada para penguasa kaum muslimin adalah salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip akidah salafiyah, akidah yang diajarkan oleh para salaf, para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalla an yakhluwa kitabun fiha min taqririhi wa syarhihi wa bayanihi wa ma dzalika illa li balighi ahammiyatihi wa 'azimi sya'nihi. Sedikit sekali akan kita dapati sebuah kitab yang kosong dari pembahasan ini dan penjelasan tentang perkara ini. Ini perkara apa? Kitab-kitab yang membahas tentang akidah dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Dan hal itu tidak akan terjadi melainkan karena begitu pentingnya perkara tersebut dan begitu besarnya perkaranya. In bisam'i wa ta'ah lahum tantawimu masalihud dini wa dunia. Dikarenakan dengan mendengar dan taat kepada para penguasa akan tertata rapi maslahat-maslahat agama dan maslahat-maslahat dunia secara bersamaan. Waqad ulima bid-darurah, dan perkara yang diketahui secara pasti min dinil Islam, dari agama Islam ini, annahu la dina illa bi jama'ah, tidak ada agama melainkan pasti dengan persatuan. Yani agama ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya persatuan. Wala jama'ata illa bi imamah, dan tidak ada persatuan kecuali dengan kepemimpinan. Wala imamata illa bi sam'in wa tha'ah, dan tidak akan mungkin ada yang namanya kepemimpinan kecuali dengan orang-orang yang dipimpin melakukan as-sam'u wa tha'ah, senantiasa mendengar dan taat kepada orang-orang yang memimpin mereka. Walaqad kana salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in yulunal amra ihtimaman khassa, dan sungguh para pendahulu kita yang salih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keridhaannya kepada mereka, telah memberikan perhatian yang besar dalam perkara ini. La siyama inda zuhuri bawadiril fitnah, terlebih tatkala benih-benih fitnah pemberontakan sudah mulai muncul, mereka akan lebih memperhatikan perkara ini. Nawaran lima yatarattabu alal jahli bihi au ighfalihi minal fasadil aridhi fil ibadi wal bilad wal uduli anis sabili war rasyah an sabilil huda war rasyah. Dikarenakan tatkala seorang tidak paham perkara ini, yakni perkara kewajiban untuk asam wa ta'ah, atau perkara ini dilalaikan, maka akan muncul al-fasad al-arif fil ibadi wal bilad, kerusakan yang serius pada hamba-hamba Allah dan negeri-negeri mereka. Wal-uduli anisabilil huda wal-rasyad, dan akan timbul penyimpangan dari jalan yang lurus dan jalan-jalan petunjuk. Qala wa ihtimamu salafi bihadzal amri tahmiluhu suwarun katsirah. Dan perhatian para salaf kita rahimahumullah dalam perkara ini telah dinukilkan kepada kita gambaran-gambaran yang banyak. Min ablaghiha, termasuk di antara gambaran yang paling mengena bagaimana perhatian para salaf untuk perkara ini as-sam'u wa ta'ah adalah maqama bihi al-Imam Ahmad, Imamu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang dilakukan oleh al-Imam Ahmad sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, haitsu kana mithalan lis-sunnah fi muamalatil ula, di mana beliau menjadi seorang barakallahu fikum yang bisa kita tiru, menjadi seorang figur yang harus kita tiru. Bagaimana beliau berperilaku terhadap para penguasanya dan beliau berperilakunya menunjukkan akan pahamnya beliau terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara ini. Falaqad tubnal wulatu fi zamanihi ahadal madzahibil fikriyati sayyi'ah. Dan sungguh para penguasa di zamannya Imam Ahmad rahimahullah telah menjajankan, menanamkan salah satu fikrah yang jelek lagi sesat, yaitu pemahaman, salah satu pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah, yaitu meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Qur'an itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi Qur'an ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Pemikiran ini di masanya Imam Ahmad rahimahullah hidup, wa hamalun nas 'alaihi bil quwwati was-sayf. Banyak manusia yang barakallahu fikum disakiti dengan kekuatan dan pedang demi mereka meyakini perkara ini, yaitu meyakini perkara Al-Qur'an adalah makhluk bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa uriqa dima'u jammin ghafirin minal ulama'i bisababi dzalik. Dan pada masa itu banyak darah para ulama yang tertumpah karena perkara ini. Yani karena perkara kewajiban dari para penguasa untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Wa qurira dzalika fi katatibi sibyan. Dan penyimpangan itu telah ditulis di dalam kurikulum-kurikulum pelajaran anak-anak kecil. Ila ghairi dzalika min at-tamati wal 'adhim. Dan banyak yang lain. Dari kerusakan-kerusakan yang terjadi pada para penguasa di masanya Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah hidup. Nah, wa ma'a dzalika kullih, tapi bersamaan dengan itu semua, walaupun beliau hidup di masa penguasa yang bengis, penguasa yang kejam, penguasa yang tidak barakallahu fikum berat untuk menumpahkan darahnya para ulama, fal Imam Ahmad la yanzi'uhu hawa, beliau tidak terbawa oleh hawa nafsunya, wala tastajishul awatif, dan beliau tidak terbawa oleh perasaannya, bal yathbutu ala sunnah, bahkan beliau tetap kokoh di atas sunnahnya, li'annaha khairun wa ahda, karena sunnah ini adalah perkara yang lebih baik dan perkara yang akan lebih mendatangkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faya'muru bi ta'ati waliyil amr, maka Imam Ahmad terus mendakwahkan kepada masyarakatnya untuk senantiasa taat kepada para penguasanya. Wa yajma'ul 'amah 'alaih, dan mengumpulkan orang-orang awam untuk kokoh di atas perkara ini. Ini walaupun penguasanya penguasa yang bengis, penguasa yang kejam, tapi selama kita ada di bawah pemerintahan mereka, kita harus tetap taat dalam perkara-perkara yang tidak mengandung kemaksiatan. Walaupun kejam, walaupun bengis, Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengajak masyarakatnya untuk memberontak. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak membiarkan ada celah masyarakatnya untuk mencela dan mencaci para penguasanya itu. Yaqul, dikatakan salah satu cerita yang dinukil di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyah karyanya Ibnu Muflih dan yang lainnya, bagaimana kekokohan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam perkara ini, yang seharusnya kita jadikan contoh sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi walayatil Wasik ila Abi Abdillah. Orang-orang faqih di kota Baghdad berkumpul di masa kepemimpinannya Al-Wasik kepada Al-Imam Ahmad yang kunyahnya adalah Abu Abdillah. Berkumpul sebagai seorang yang dituakan, sebagai seorang yang diseniorkan. Maka barakallahu fikum, ulama-ulama yang ada di sekitarnya, mereka berkumpul ya kepada Imam Ahmad rahimahullah untuk membahas perkara ini. Kerusakan-kerusakan, keparahan-keparahan yang telah terjadi di masa kepemimpinannya Al-Wathiq, di mana akidah yang sesat disebarkan. Darah para ulama ditumpahkan. Ya. Kesesatan-kesesatan diajarkan kepada anak-anak kecil. Wa qalu lahu, para fuqaha yang ada di kota Baghdad mengatakan kepada Imam Ahmad, innal amra qad tafaqama wa fasha. Wahai Imam, urusan kaum muslimin sekarang ini sudah rusak, carut parut, gak beres, gak bener, hancur. Kenapa? Karena tadi kerusakan akidah, ya, pertumpahan darah dari kalangan para penguasa kepada masyarakatnya, bahkan kepada para ulamanya. Fuqaha Baghdad mengatakan, wahai Imam, perkara kita sekarang ini, perkara kaum muslimin, sudah carut marut, tafaqama wa fasya, rusak. Wala narbo bi imaratihi wala sultani. Dan kita tidak ridho dipimpin oleh Al-Wathiq, dan kita tidak ridho terhadap kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fanadharahum fi dzalik. Maka Imam Ahmad pun menjawab syubhat-syubhat mereka. Menjawab apa yang menjadi kata hatinya mereka, yaitu ketidakridhoannya mereka, para fuqaha yang ada di kota Baghdad, terhadap kepemimpinannya Al-Wathiq. Dan di antara yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah menunjukkan akan kokohnya beliau di atas sunnah bimbingan Rasulullah SAW dalam perkara ini, beliau katakan, alaikum bil ingkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian untuk mengingkari, tapi di hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'ah, dan jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepada para penguasa. Wala tashuqqu 'asal muslimin, jangan patahkan tongkat persatuannya kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, jangan kalian tumpahkan darah-darah kalian dan darah kaum muslimin bersama kalian. Isyarat dari Al-Imam Ahmad untuk tidak melakukan pemberontakan yang kemungkinan besar akan menimbulkan pertumpahan darah. Kalau ulama'nya sudah berbicara, orang-orang awamnya akan menyambut. Maka Imam Ahmad memberikan penenangan kepada teman-temannya dari kalangan para ulama. Tenang. Jangan lepaskan tangan kalian dari ketaatan. Tetap taat dalam perkara yang ma'ruf. Jangan buat kaum muslimin tercerai berai. Apalagi sampai membuat darah kaum muslimin tertumpah. Wanduru fi aqibati amrikum. Tunggu. Tunggu. Wasbiru, sabar. Hatta yastari habarun wa yustarahu min fajir. Sampai orang yang baik istirahat, atau kita diistirahatkan dari orang yang jahat itu. Yani bisa jadi kita duluan yang wafat sehingga kita istirahat dari kebusukannya si penguasa tersebut, atau penguasa tersebut yang wafat sehingga kita diistirahatkan dari kebusukannya, dari kedolimannya. Ini pesan Al-Imam Ahmad rahimahullah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Beliau pahami betul itu dan beliau praktekkan dalam kehidupannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah termasuk ulama yang dicambuk, termasuk ulama yang dipenjara, termasuk ulama yang disiksa. Tapi beliau tidak keluar dari prinsipnya. Itu prinsip akan keharusan tetap as-sam'u wa ta'ah kepada para penguasanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga dikatakan oleh Al-Syeikh Al-Imam Abdul Latif bin Abdurrahman ibn Hasan Al-Syeikh rahimahullah. Nah, menjelaskan tentang bagaimana perjalanan para ulama tatkala mereka hidup di masa penguasa yang jahat, di masa penguasa yang bengis, penguasa yang tidak paham agama. Kita simak apa yang beliau katakan. Qala fasiratul a'immatil a'lam wassadatil idham ma'ahum ma'rifatun mashhurah. Dan sungguh perjalanan para imam-imam, para ulama dan para pemuka-pemuka yang besar bagi kaum muslimin, muamalah mereka terhadap para penguasanya telah diketahui bersama dan terkenal. Yaitu la yanzi'una yadan min ta'atin fima amarallahu bihi wa rasuluh min syara'il Islam wa wajibatiddin. Para ulama semenjak dahulu, mereka tidak pernah mencabut tangan mereka dari ketaatan dalam perkara yang Allah dan Rasulnya perintahkan dalam syariat-syariat Islam dan kewajiban-kewajiban agama. Dan termasuk daripada syariat Islam dan kewajiban agama adalah mentaati para penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Qala wa adribu laka mathalan bil Hajjaj ibn Yusuf ats-Tsaqafi. Dan saya nukilkan kepada kalian semua kata Al-Imam Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Syeikh, saya nukilkan kepada kalian semua sebuah contoh penguasa yang bengis, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf ats-Tsaqafi. Wa qad ishtahara amruhu fil ummati bidh-dhulm. Beliau sangat terkenal perkaranya dalam masalah mendzalimi umat. Wal israf fi safkid dima, dan beliau sangat terkenal perkaranya di dalam berbuat aniaya, berbuat menumpahkan darah kaum muslimin. Wantihai fi hurumatillah, dan perkara beliau sangat, perkaranya Hajjaj bin Yusuf sangat terkenal dalam masalah melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di antara perkara yang sangat-sangat tidak mengenakkan terjadi pada Hajjaj bin Yusuf, beliau pernah sholat dalam keadaan mabuk. Sholat dalam keadaan mabuk. Jadi imam lagi. Yang sholat di belakangnya para ulama lagi. Ya ikhwan, sungguh perkara yang memalukan tentunya. Tapi dia seorang gubernur, penguasa. Kemudian waqat liman qatala min sadatil ummah, beliau ya Hajjaj bin Yusuf, dia ini membunuh para ulamanya umat ini. Seperti Sa'id bin Jubair dibunuh, seorang tabi'in yang mulia. Ulama dibunuh tabi'in. Kemudian sahabat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair dikejar oleh Abdullah bin Zubair sampai-sampai Abdullah bin Zubair sudah berlindung di tanah haram, masih ditebas di dekat Ka'bah. Siapa pelakunya? Hajjaj bin Yusuf. Naam. Wa ma'a dzalik, akan tetapi ya, atau sebelumnya, ma'anna Ibnu Zubair qad a'tahu ta'ah wa bay'ahu 'amatu ahli Makkah wal Madinah wal Yaman wa akthar sawadil Iraq. Nah. Padahal Abdullah bin Zubair yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang yang sudah dibaiat oleh kebanyakan penduduk Mekah, Madinah, Yaman dan juga daerah-daerah yang ada di Irak. Penguasa ya, sudah dibaiat oleh masyarakatnya. Tapi Hajjaj bin Yusuf gak puas, gak mau Ibnu Zubair ini berkuasa. Dikejar sampai dibunuh di dekat Ka'bah. Perkara yang bukan remeh, pembunuhan terhadap para ulama, terhadap para barakallahu fikum para tabi'in dan para sahabat radhiyallahu anhum. Wal Hajjaj naibun an Marwan. Dan Hajjaj ini hanya sebagai wakil. Wakil dari Khalifah Marwan. Wa ma'a dzalik, dan bersamaan dengan hal ini, kerusakan-kerusakan yang terjadi di masanya Hajjaj ibnu Yusuf, lam yatawaqqaf ahadun min ahli ilmi fi ta'atihi wal inqiyadu lahu fi matasughu ta'atuhu fihi min arkanil Islam wa wajibatih. Tidak ada seorang pun dari para ulama yang meragukan kewajiban untuk mentaatinya dalam perkara-perkara yang dapat menyempurnakan rukun-rukun Islam dan kewajiban-kewajibannya. Yani dalam perkara yang ma'ruf tetap taat, tapi dalam perkara yang maksiat tidak taat. Wa kana Ibnu Umar, ini Ibnu Umar, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, termasuk sahabat yang menjumpai masa kepemimpinannya Hajjaj bin Yusuf sang zalim. La yunazi'unahu wa la yamtani'una min ta'atihi. Ibnu Umar dan para sahabat yang bersama beliau yang masih menjumpai masa kepemimpinannya Hajjaj tidak pernah mencabut ketaatan dari kekuasaannya. Tetap dibaiat, tetap diakui sebagai penguasa, tetap diakui sebagai pemimpin. Wa kadzalika man fi zamanihi min at-tabi'in. Begitu pula orang-orang atau para ulama yang ada di zamannya dari kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn al-Musayyab, kemudian Al-Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Ibrahim at-Taimi. Ini termasuk daripada pemuka-pemukanya tabi'in, murid-murid seniornya para sahabat, juga diriwayatkan tidak pernah mencabut tangannya dari ketaatan kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf. Padahal pengis. Qala wastamarra al-amal ala hadha baina ulama'il ummah min sadatil ummati wa aimatiha, dan perkara ini terus berlanjut di antara para ulama di umat ini dari kalangan pemuka-pemukanya dan imam-imamnya. Ini perkara kewajiban untuk mendengar dan taat kepada para penguasa terus berlanjut di kalangan para ulama. Ya'muruna bi ta'atillahi wa rasulihi wal jihadi fi sabilihi ma'a kulli imamin barrin wa fajir. Mereka para ulama senantiasa memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah bersama penguasa. Ini taat kepada para penguasa dalam urusan jihad, juga menunggu komando penguasa, baik penguasanya itu bar, penguasa yang baik, atau fajir, penguasa yang jahat. Qala wa kadzalika banul Abbas istawlau ala biladil muslimina qahran bisayf. Dan begitu pula, kalau tadi Hajjaj bin Yusuf dari kalangan Bani Umayyah, begitu pula Bani Abbas yang dinasti mereka dikenal dengan dinasti Abbasiyah, yang mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin dengan peperangan. Yani mereka memerangi penguasa-penguasa dari kalangan Bani Umayyah. Walam yusaiduhum ahadun min ahlil ilmi wad-din. Tidak ada para ulama yang membantu Bani Abbasiyah untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Wa qatalu khalqan katsiran wa jamman ghafiran. Bahkan ikhwan, Bani Abbasiyah untuk berkuasa di negeri-negeri kaum muslimin, mereka membunuh banyak manusia dan pemimpin-pemimpin dari kalangan Bani Umayyah. Seperti mereka membunuh Ibnu Habiroh yang dikala itu menjabat sebagai gubernur Irak. Mereka membunuh Khalifah Marwan. Ya, ini perkara yang tidak syar'i untuk menjadi penguasa adalah dengan cara memberontak. Ini perkara yang sangat-sangat tidak syar'i. Bani Abbasiyah melakukannya. Dibunuh orang-orang yang ada di dinasti Umayyah, ya. Sampai disebutkan hatta nuqil, sampai disebutkan kata Syekh Abdul Salam bin Barjis, "An-Nasaffah qatala fi yaumin wahidin nahwa 80 min Bani Umayyah." Tukang jegalnya, bukan tukang jegal sapi, jegal manusia. Ya. Pembunuhnya dari kalangan Bani Abbasiyah untuk berkuasa merebut kekuasaannya Bani Umayyah, ya, atau Bani Umayyah, dinukilkan mereka satu orang biasa membunuh pada satu hari sekitar 80 orang dari kalangan Bani Umayyah. Untuk apa? Merebut kekuasaannya Bani Umayyah. Satu hari dibunuh 80. Tidak cukup sampai dibunuh saja. Wawadu'al furosh ala jithafihim wa jalasa alaiha wa da'a bil mato'imi wal masyarib. Tukang jagalnya itu, tukang bunuhnya, sudah membunuh 80 orang pada satu harinya. Kemudian mayat-mayatnya dikumpulkan. Kemudian di atas mayat-mayatnya dikasih kasur-kasur. Kemudian si tukang jagal ini duduk di atas kasur itu dan memanggil orang-orang untuk membawakan makanan dan minuman. Pesta di atas mayat-mayatnya Bani Umayyah. Kejam, kejam sekali. Ya. Genosida. Pembantaian yang luar biasa dari kalangan Bani Abbasiyah untuk berkuasa, merebut kekuasaannya dinasti Umayyah. Sampai semisal ini. Wa ma'adzalik, tapi bersama dengan itu, tatkala mereka sudah berkuasa, walaupun dengan cara yang tidak syar'i itu, tapi kalau sudah berkuasa, yang digulingkan sudah menyerah, sudah kalah, fasiratul a'immah, perjalanannya para imam, imam ahlu sunnah, seperti al-imam al-Auza'i, al-imam Malik, terkenal ya, terkenal al-imam Malik, al-imam az-Zuhri, ya, Ibnu Syihab, Al-Layth ibn Sa'id, Al-Layth ibn Sa'ad, Atha' bin Abi Rabah, tabi'ut tabi'in yang keilmuannya enggak main-main. Ya. Sikap lima ulama ini dan yang bersamanya, ma'aha ula'il muluk, la takhfa 'ala man lahu musyarakah fil ilmi wa tila. Ya. Muamalah mereka kepada para raja-raja dari kalangan Bani Abbasiyah yang berhasil berkuasa dengan cara yang bengis. Ini tidak tersamarkan bagi orang yang punya telaah terhadap ilmu agama. Ini mereka tetap mendengar dan taat tatkala pemberontak-pemberontak itu sudah berkuasa. Sudah mengumumkan kekuasaannya. Tetap. Sudah berkuasa, taat. Tapi dalam proses, ya perhatikan, ikhwan, dalam proses perebutan kekuasaannya, ulama gak ada yang bantu. Tapi tatkala sudah digulingkan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah berkuasa, para ulama, barakallahu fikum, taat kepada mereka. Nah, qala wa tabaqatu tsaniyah, dan dari kalangan tabaqah yang kedua, Al-Imam Ahmad, Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Muhammad Ibn Idris, Ahmad Ibn Ishaq dan Ishaq bin Rahawi. Waqa'a fi asrihi minal muluki ma waqa'a minal bida'il idham wa inkari sifat. Terjadi di masa Imam Ahmad, Al-Imam Bukhari, ya, Muhammad Ibn Idris dan yang lainnya. Terjadi di masa mereka kekuasaannya raja-raja yang terjatuh ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan yang besar dan terjatuh ke dalam pengingkaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di masa itu, Jahmiyah Mu'tazilah kencang. Di mana pemahamannya Mu'tazilah? Nih, di antaranya meyakini Al-Qur'an adalah makhluk, bukan firman Allah. Mereka mengingkari Allah berbicara, mereka ingkari. Allah enggak bisa berbicara. Allah tidak melihat. Allah tidak mendengar. Sifat-sifat Allah ditolak. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah berbicara, berarti sama dong seperti kita. Kita berbicara, Allah berbicara. Berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka ingkari Allah berbicara. Allah tidak berbicara. Dan Al-Quran adalah sesuatu yang Allah ciptakan, bukan sesuatu yang Allah firmankan. Ini laris, akidah ini laris. Di masanya Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan para ulama dan didukung oleh pemerintah yang ada di masa itu. Ya. Wa ma'a dzalik, namun bersamaan dengan kerusakan-kerusakan yang ada di atas, fala yu'lamu anna ahadan minhum naza'a yadan min ta'ah wala ra'al khuruj 'alaihim. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka, para ulama, imam-imam ahli sunnah, yang mencabut tangannya dari ketaatan, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang memandang diperbolehkannya memberontak. kepada para penguasanya itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini gambaran yang disampaikan oleh Al-Syeikh Al-Imam Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh, dan juga gambaran yang disebutkan oleh Al-Syeikh Abdul Salam bin Barjis Al-Abdunya, membuka mata-mata kita untuk lebih memahami akan perkara-perkara yang semisal ini, yaitu pentingnya perkara mendengar dan taat kepada para penguasa. Ini bukan perkara yang remeh, perkara yang terus dibahas oleh para ulama, perkara yang terus didakwahkan oleh para ulama. Terlebih sebagaimana tadi kita baca di awal, tatkala benih-benih fitnah sudah mulai bermunculan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkara yang mungkin akan saya tambahkan, saya nukilkan dari pertengahan apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Sebagaimana tadi kita baca, para ulama terkhusus Al-Imam Ahmad sebagai contoh yang begitu kuat dalam masalah ini, sama sekali tidak ada yang memandang kebolehan akan memberontak kepada para penguasa, ya, keluar dari kekuasaan dan pemerintahan mereka, mengumumkan, mengiklankan pemerintahan bawah tanah, ya. Barakallahu fikum. Maka ada satu perkara yang penulis sebutkan di sini, yaitu tentang larangan untuk mencela para penguasa. Di mana mencela para penguasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan perkara yang sederhana. Bukan perkara yang sederhana dan juga bukan perkara yang remeh. Sebagaimana halnya seorang petani tidak akan bisa menanen atau memanen hasil kebunnya kecuali dengan dia terlebih dahulu menanam pohon yang akan dia panen, ya kan? Orang mau panen padi, gak mungkin dia dapat panenan padi kecuali kalau dia tanam dulu itu bibitnya. Nah, begitu pula tidak akan terjadi itu yang namanya pemberontakan, melainkan pasti di sana ada benih-benihnya. Dan di antara benih-benihnya ini adalah upaya untuk menjatuhkan kehormatan para penguasa di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana dalam salah satu kaidah dari kaidah-kaidah fikih, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum maksudnya. Tatkala mencela, menghina, menjatuhkan kehormatan para penguasa, ini dapat menyebabkan umat tidak lagi segan, bahkan menjadikan umat tidak lagi hormat kepada para penguasanya, bahkan lebih parah lagi akan menjadikan umat terprovokasi sehingga mau melakukan aksi-aksi pemberontakan kepada para penguasanya. Maka wasilah yang akan membawa ke sana semuanya terlarang. Sebagaimana dilarang untuk memberontak, maka kita juga dilarang untuk melakukan benih-benih pemberontakan. Di antaranya adalah mencela mereka para penguasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan dalil-dalil terkait dengan hal ini sungguh begitu banyak. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari pertanyaannya Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi radhiyallahu an. Tatkala beliau bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Kata Salamah ibnu Yazid, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Seandainya berkuasa di tengah-tengah kami para penguasa yang mereka meminta kepada kami haknya mereka, tapi mereka melarang kami dari haknya kami. Yani mereka meminta kepada kita hak mereka, tapi tatkala kita minta kepada mereka haknya kita, mereka enggak tunaikan. Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan wahai Rasulullah? Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam setelah beberapa kali ditanya dalam permasalahan ini, beliau pertama ditanya berpaling, ditanya lagi berpaling, kemudian ditanya yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, isma'u wa ati'u. Tetap mendengar dan taat, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena atas mereka apa yang mereka lakukan dan atas kalian apa yang kalian lakukan. Yang mereka lakukan kepada kalian dari keboliman-keboliman, mereka yang akan mendapatkan dosanya, mereka yang akan mendapatkan azabnya. Dan tatkala kalian mentaati mereka, walaupun mereka tidak menunaikan hak-hak kalian, maka kalian mendapatkan apa yang kalian lakukan dari pahala taat dan mendengar kepada para penguasa kalian, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan para penguasa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan sekali lagi ini adalah prinsip dasar dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang terus didakwahkan secara turun-temurun sampai yaumul qiyamah. Tidak akan ada seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah di muka bumi melainkan pasti dia akan mendakwahkan perkara ini, berkeyakinan dengan keyakinan ini, karena keyakinan inilah yang terus diajarkan oleh salaf mereka, para pendahulu mereka dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, sebagaimana yang sudah kita bacakan nukilan dalam permasalahan ini. Demikian, wallahu a'lam bisawab, yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk dalam bimbingan Rasulullah SAW dalam penggalan yang selanjutnya, yaitu alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wallahu a'lam bisawab, wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.